Yang malam ini aku tidur sendiri, betapa sepi tanpa dirimu di sisiku. Sendiri di malam ini, yang sebelum engkau bobo, ingat jangan lupa menyebut namaku agar aku datang di dalam mimpi terbaring di sisi. Sendiri di malam ini. Sebelum engkau bobo, jangan lupa berdoa.